السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة المغرب دان صلاة العشاء، مسجد الإخوان سرواكو، yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat ini di hadapan saudara-saudaraku kaum muslimin, yang tentu kita mengetahui bahwa kita semua adalah hamba-hamba yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam dan iman, tanpa melihat dari bangsa mana kita, tanpa melihat dari suku dan wilayah mana kita. Namun ketika kita telah mengikrarkan diri menjadi seorang muslim dan mukmin, maka kita telah termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Oleh karena itu kita berharap semoga pertemuan kita di malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di dalam jannahnya, dalam keridhaannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di malam hari ini sebagai hamba-hamba yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, di mana Allah tabaraka wa taala memuliakan kedudukan mereka di dunia demikian pula di akhirat, meninggikan derajat mereka dalam kehidupan dunia, demikian pula ditinggikan kedudukan dan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, narfa'u darajatin man nasha', kami mengangkat kedudukan hamba-hamba Allah yang kami kehendaki. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kami mengangkat derajat dan kedudukan di antara hamba-hamba yang kami kehendaki, kata beliau, bil ilmi, diangkatnya kedudukan dan derajat seorang hamba dengan ilmu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah tabaraka wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepadanya agar diberi tambahan ilmu. Dalam firman-Nya Allah jalla wa ala menyatakan, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan ucapkanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta satu penambahan dari apa yang ada di dunia ini kecuali meminta penambahan ilmu. Bukan penambahan harta, bukan penambahan dalam kedudukan di dunia, namun penambahan ilmu. Maka ini sangat jelas sekali menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan seorang yang menuntut ilmu tersebut. Oleh karenanya, tidaklah sama, baik di dunia demikian pula di akhirat, antara seorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang yang tidak diberi ilmu. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk pertanyaan yang disebut istifham ingkari, pertanyaan yang tujuannya mengingkari bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan seorang yang tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan pula di dalam sekian banyak dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan seorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk seorang hamba itu kebaikan, Nabi tidak mengatakan maka Allah tambah rezekinya, bukan. Allah tambah jabatannya dalam kehidupan dunia, bukan. Yufaqihuhu fid din, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut memahami agamanya, mendalami agamanya, sehingga dia mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Berarti pemahaman sebaliknya dari hadis ini bahwa seorang yang tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama, untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bukanlah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala ketika kita diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki kita menuju kepada pengajian-pengajian yang di dalamnya diajarkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar dari ilmu agama kita. Demikian pula disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman, salaka Allahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang berjalan ke sebuah tempat dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk berjalan menuju kepada jalan dari jalan-jalan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'." Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka menunjukkan hormatnya mereka. Mereka memuliakan seorang penuntut ilmu terhadap apa yang dia lakukan dari semangat penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-shaytan fi jawfil ma'. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu itu, seluruh apa yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, mereka semuanya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk seorang yang menuntut ilmu agama. Seluruh makhluk beristighfar. Tentu kita tidak mengetahui hakikat bagaimana cara mereka beristighfar, namun mereka adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka juga berzikir kepada Allah. Mereka juga berzikir, beristighfar, bertasbih, mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Hanya kita tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidaklah sesuatu yang ada di muka bumi ini melainkan mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan, mereka seluruhnya beristighfar, memohon ampun untuk seorang yang menuntut ilmu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang yang ahli ibadah namun dia tidak memiliki ilmu, maka perbedaan di antara keduanya, seorang yang berilmu itu seperti bulan purnama yang terang benderang dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Ini keutamaan seorang yang memiliki ilmu dibanding seorang yang semangat dalam beribadah, menjadi seorang hamba yang rajin beribadah namun minim ilmunya. Dia tidak memiliki ilmu. Seperti bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innamal ulama warathatul anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir." Dan sesungguhnya para ulama, mereka itulah pewaris para nabi. Para nabi mereka tidak mewariskan kepada umat ini harta, dinar, tidak pula dirham. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka sungguh dia mendapatkan warisan yang terbanyak dari para nabi tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim yang mengetahui keutamaan seorang yang berilmu di dalam Al-Qur'an Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian kita semangat untuk berusaha menjadi seorang talibul ilmi, menjadi seorang penuntut ilmu, mungkin kita sulit untuk mencapai derajat seorang yang disebut alim, ulama. Akan tetapi, jangan sampai kita tidak termasuk di antara hamba Allah yang berstatus menjadi seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Lalu kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui keutamaan ilmu, maka di sini ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, ilmu apa yang dimaksud? Keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ilmu yang mana? Karena ilmu ini banyak, ilmu itu bermacam-macam. Apabila disebutkan secara mutlak ilmu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena ilmu itu bermacam-macam. Ada ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu din. Maka ini yang dianjurkan. Bahkan merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari ilmu agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu apa itu? Ilmu agama. Ilmu yang dengannya seorang hamba memahami tentang agamanya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dijauhi, mana yang hak dan mana yang batil. Adapun ilmu yang berkaitan dengan dunia, maka tidak ada keutamaan yang kaitannya dengan kehidupan akhirat. Tidak ada keutamaan yang kaitannya dengan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ilmu dunia bisa dikuasai dan bisa didalami oleh seorang muslim, demikian pula kafir. Orang kafir bahkan banyak di antara mereka yang maju dalam ilmu dunia mereka. Ilmu kedokteran, ilmu teknologi, ilmu pertanian, ilmu-ilmu yang lainnya. Orang-orang kafir banyak yang memiliki keahlian dalam ilmu tersebut. Namun selama ilmu tersebut hanya berkaitan dengan perkara dunia, maka dia hanya mendapatkan hasilnya untuk kehidupan dunia saja. Tidak kaitannya dengan hubungannya di akhirat. Adapun ilmu din atau ilmu yang menyebabkan seseorang memahami agama Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu inilah yang memiliki keutamaan yang disebutkan di dalam nas-nas yang telah kita sebutkan tadi. Keutamaan seorang yang menuntutnya mendapatkan keutamaan di dunia, demikian pula di akhirat. Seperti misalnya seorang mempelajari matematika, asalnya pelajaran matematika adalah ilmu dunia, tidak berkaitan dengan kehidupan akhirat. Namun ketika seorang mempelajarinya dengan tujuan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, misalnya agar dia bisa memahami ilmu pembagian warisan yang disebutkan syariatnya oleh Allah Tabaraka wa taala, maka dia belajar ilmu matematika, cara berhitung yang memudahkan dia untuk mempelajari pembagian warisan, maka ilmu tersebut termasuk di antara ilmu yang akan memberi manfaat dalam kehidupan seorang hamba di dunia, demikian pula di akhirat. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu agama apa yang kita tuntut? Ilmu yang mana yang harus kita pelajari di dalam agama ini? Karena ilmu itu pun bermacam-macam. Kadang-kadang ada seorang menyangka bahwa itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, namun bukan bagian dari ilmu agama. Ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu yang seharusnya didalami oleh setiap muslim, adalah ilmu yang bersumber dari kitabullah azza wa jal, dari Al-Quran Karim. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bersumber dari sunnah rasul, dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala jenis ilmu yang akan menjadi penopang untuk memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu inilah yang patut untuk dipelajari. Misalnya, belajar bahasa Arab. Tidak mungkin seorang bisa memahami dengan pemahaman yang benar tentang Al-Quran Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia tidak memahami bahasa Arab. Kadang-kadang ada sebagian dai menafsirkan Al-Quran Karim atau membahas sebuah hadis disebabkan karena kejahilannya dan kedangkalannya terhadap bahasa Arab, maka ini menyebabkan seorang terjatuh dalam kekeliruan. Mungkin dia mendengarkan dari orang bahwa demikian penafsirannya, karena tidak mengertinya dia tentang bahasa Arab, menyebabkan dia terjatuh dalam salah. Saya beri contoh misal. Pernah ada seorang datang kepada saya, terjadi perbincangan antara saya dengan orang ini. Ketika itu sedang ramai-ramainya pembahasan tentang bolehkah seorang wanita menjadi pemimpin negara. Dia bertanya kepada saya mengatakan tidak boleh. Loh, kenapa demikian, Ustaz? Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. Oh iya, apa begitu, Ustaz? Iya. Ada hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Hadis ini jelaskan. Tidak perlu ditakwil ke sana kemari. Dia mengatakan, tapi menurut saya mengangkat seorang pemimpin dari kalangan wanita itu boleh-boleh saja. Saya mengatakan alasannya apa, Pak? Iya. Dia menyebutkan alasannya. Ada di dalam Al-Quran Karim. Saya tambah heran. Ada di dalam Al-Quran Karim. Tolong jelaskan. Dia mengatakan, disebutkan di dalam Al-Quran Karim bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ar-rijal, kaum lelaki, qawwamuna, adalah pemimpin ala nisa, bagi kaum wanita. Betul ayat ini? Betul. Lalu dia menjelaskan bahwa yang dimaksud ar-rijal di sini bukan hanya laki-laki, namun siapa saja, meskipun dia seorang wanita, apabila dia diberi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang mengatur masyarakat, maka dia juga termasuk di dalam lafaz ar-rijal. Saya semakin heran, kok bisa? Iya, karena di dalam ayat yang lain dalam suratul Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan." Dan umumkanlah kepada manusia agar mereka menunaikan ibadah haji di mana mereka mendatangimu ya Allah, mendatangi Baitullah rijalan. Di sini disebut rijal, di ayat yang pertama tadi juga disebut rijal. Padahal yang datang ke Ka'bah itu kan bukan cuma laki-laki. Maka ini menunjukkan siapa saja yang mampu datang ke Baitullah, apakah dia laki-laki atau dia wanita, maka dia disebut rijal. Sepintas seakan-akan hujjah ini kuat. Namun kalau seorang memahami bahasa Arab, mungkin dia akan tertawa melihat hujjah yang seperti ini. Ya alhamdulillah saya juga paham sedikitlah tentang bahasa Arab. Ketika dia menyampaikan itu, maka saya mengatakan, Pak, keliru. Kata-kata rijal yang disebutkan dalam surah Al-Hajj berbeda dengan rijal yang disebutkan di ayat yang pertama dalam surah An-Nisa. Kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ar-rijal di dalam ayat ini itu jamak dari kata rajul yang artinya laki-laki. Adapun dalam surah Al-Hajj, kata rijal di dalam ayat tersebut itu jamak dari kata rajil, artinya pejalan kaki. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tersebut bahwa umumkan kepada manusia agar mereka menunaikan ibadah haji di mana mereka mendatangi Baitullah, ada yang berjalan kaki, ada pula yang berkendaraan. Wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi berbeda. Kebetulan jamaknya sama, rijal. Tapi ketika melihat kepada kata tunggalnya berbeda. Yang satu jamak dari rajul, yang satunya jamak dari rajil. Rajul seorang lelaki, rajil pejalan kaki. Oh begitu Ustaz. Iya. Maka itu pentingnya belajar bahasa Arab. Belajar ilmu nahwu. Belajar ilmu sharaf. Belajar ilmu-ilmu yang memberi kemudahan seseorang untuk memahami bahasa Arab, sebab Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dengan bahasa Arab. Maka ini penting untuk kita belajar. Demikian pula ilmu-ilmu yang menopang seperti ilmu usulul fiqih, ilmu usulul hadis, ilmu Al-Qur'an dan yang semisalnya. Seseorang mempelajari selangkah demi selangkah sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jangan kita biarkan usia kita hilang begitu saja tanpa kita memanfaatkannya dalam sehari mendapatkan faedah yang menyebabkan kita bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah ilmu yang sebenarnya. Kita tidak akan mungkin bisa memahami agama kita ini kecuali dengan mendalami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ya yang menjadi sumber hukum di dalam agama Islam. Lalu kemudian dengan bimbingan para ulama yang berstatus seperti seorang dokter yang memberikan resep yang benar kepada seorang pasien. Para ulama itu ibaratnya seperti seorang dokter. Quran dan sunnah sudah siap. Sudah ada di tangan kaum muslimin. Namun siapa yang menjelaskan? Para ulama. Obat-obatan sudah ada. Namun siapa yang akan memberikan resep kepada seorang yang dalam keadaan sakit? Dokter. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fit tarkib muttafiqan nassun min kitabillahi aw min sunnati wa tabibu dzakal alimur rabbani. Kata beliau, kejahilan itu adalah penyakit kronis yang membunuh pemiliknya. Bodoh menyebabkan seorang terbunuh. Adapun obatnya yang akan menyembuhkan dia dari kejahilan, ada dua hal yang harus didalami yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah nassun min kitabillah, dalil dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, sunnah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabibu dzakal alimur rabbani. Adapun dokternya yang akan mengajarkan dan memahamkan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah adalah seorang alim rabbani yang benar-benar memahami Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam salah satu bait syairnya, beliau mengatakan kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fid-din wal ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaaka min waswasi syayatin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seluruh ilmu selain dari Al-Qur'anul Karim menyibukkan, melalaikan. Kata beliau, kullul ulum siwa al-Qur'ani mashghala. Semua ilmu selain dari Al-Qur'an melalaikan, kecuali mempelajari hadis dan kecuali mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilmu? Kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Ilmu adalah yang di dalamnya terdapat ucapan haddatsana wa akhbarana. Maksudnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzalika min waswasi syaitan. Adapun selain dari itu, itu adalah dari waswas syaitan. Maksudnya jangan sampai ada seorang menyangka ingin memahami agama ini namun tidak melalui jalur Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu dari waswas syaitan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala sangat mengingkari orang yang ingin belajar agama lalu kemudian dia mempelajari agama dengan mendalami ilmu kalam dan ilmu filsafat. Beliau sangat keras, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai dalam salah satu pendapat Al-Imam Syafi'i, ketika beliau menjelaskan tentang hukum orang yang mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, kata beliau, adapun hukum seorang yang mempelajari ilmu kalam, maka kepalanya itu dipukul dengan pelepah kurma. Dipukul, lalu kemudian diarak keliling kampung. Dan dikatakan kepadanya, hadza jazaa'u man taraka al-kitaba was-sunnah wa aqbala 'ala 'ilmi al-kalam. Ini balasannya orang yang meninggalkan untuk mempelajari Al-Qur'an Sunnah dan dia hanya fokus mempelajari ilmu kalam. Yang dimaksud ilmu kalam, ilmu filsafat yang diambil dari Yunani, bukan dari kaum muslimin. Filsafat-filsafat Yunani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, ilmu apa yang harus kita pelajari? Di dalam Islam ini ilmu itu bertingkat-tingkat. Seorang muslim dituntut untuk mempelajari yang lebih prioritas, yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari, yang dia tidak bisa terlepas darinya. Apa itu? Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tentang bagaimana cara seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik yang dapat menyebabkan batalnya seluruh amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah, maka pasti akan terhapus seluruh amalanmu dan engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka menyekutukan Allah, akan terhapus semua yang mereka amalkan. Tidak bermanfaat salat, tidak bermanfaat puasa, tidak bermanfaat haji dan amalan-amalan yang lainnya apabila mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya ilmu tauhid untuk dipelajari. Jangan sampai ada seorang menyangka bahwa ini adalah suatu amalan yang dibolehkan. Ternyata di dalam Islam termasuk di antara amalan yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak mengetahui. Contoh misal, ada sebagian orang menganggap bahwa memakai benda-benda tertentu sebagai penolak bala, digantung di depan rumah atau di dalam rumah, atau digantungkan di salah satu bagian anggota tubuh, dijadikan gelang atau jadi cincin atau jadikan kalung dan yang semisalnya, dengan tujuan tolak bala agar tidak terkena musibah, dan dia meyakini bahwa benda-benda tersebut mampu memberi manfaat dan menolak kemudaratan, maka ini adalah merupakan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah, itu tauhid. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan engkau menyembah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak mampu memberi manfaat dan tidak pula memudaratkan engkau. Apabila engkau melakukannya, maka engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Ada sebagian menyangka bahwa kalau ada kebutuhan atau seseorang dalam kondisi mengalami kesulitan keluarga atau yang semisalnya, maka datang ke kuburan minta kepada orang yang mati yang ada dalam kuburan tersebut yang dianggap saleh, lalu dianggap ini bagian dari amalan yang diperbolehkan. Ternyata ketika kita membaca Quran, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ini adalah termasuk di antara perbuatan syirik yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh dahulu, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting untuk belajar tauhid. Demikian pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amalian kita, amaliah kita sehari-hari. Kita wajib sholat, berarti kita harus mempelajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan sebagaimana kalian melihat kiai kalian sholat, sebagaimana kalian melihat guru kalian sholat, tapi sebagaimana kalian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Kita tidak melihat Rasulullah sholat, namun bagaimana cara meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita amalkan. Berpuasa, wajib kita mempelajari ilmu tentang puasa. Ada kemudahan bagi kita untuk menunaikan ibadah haji, wajib bagi kita untuk mempelajari hukum-hukum manasik haji dan umrah. Kita sebagai seorang pedagang, sebelum berdagang, ngaji dulu, belajar dulu tentang hukum-hukum jual beli, mana yang halal, mana yang haram, agar kemudian seorang tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah dalam keadaan dia tidak mengetahui. Dalam riwayat Tirmidzi, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sebagai Amirul Mukminin pada masanya, apa kata beliau? La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh ada yang berjual beli di pasar kami kecuali orang yang telah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Umar bin Khattab ini kalau diterapkan di pasar-pasar kaum muslimin sekarang, kosong para penjual. Kenapa? Tidak memahami tentang cara-cara berjual beli yang benar, mana yang halal dan mana yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk itu pentingnya bagi kita untuk mempelajari agama, namun mana yang diprioritaskan, al-aulawiyat, pelajari yang terpenting, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permasalahan yang berikutnya, dari mana kita mempelajari agama ini? Ini juga hati-hati. Kepada siapa kita berguru? Kepada siapa kita belajar? Karena ketika kita belajar kepada seseorang, itu berarti kita telah menyerahkan kepada orang itu agama kita untuk diutak-atik. Guru itu yang akan menyeting bagaimana tentang keyakinan kita. Maka oleh karena itu diriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari itu adalah agama kalian. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Guru itu benar-benar sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Maka hati-hati dalam mempelajari ilmu agama. Jangan hanya sekedar melihat penampilan saja. Oh, penampilannya masya Allah, seakan-akan dia seorang syekh. Ternyata belajar, setelah di dalam loh jadi teroris. Misalnya, kelihatannya orang ini masya Allah dia mengamalkan sunnah, maka dia tertarik. Dia tidak mengetahui hakikat ajaran yang diajarkan ini. Makanya banyak orang-orang tua akhirnya merasa khawatir ketika anaknya terlihat sibuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir orang tua, belajar apa kamu? Entar-entar pulang, orang tuanya dikatakan kafir lagi. Kafir kamu bapak, kafir kamu ibu, murtad kalian semua. Wah, ini berarti belajar apa ini orang? Bahaya. Ternyata dia mendapatkan dari guru-gurunya mengajarkan bahwa orang yang begini-begini itu tauhid, orang yang seperti ini itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Berarti presiden kafir, pemerintah kafir, siapa saja yang mendukung, mereka semuanya kafir. Akhirnya dibangun di atas keyakinan ini. Ini doktrin sudah masuk ke dalam otaknya. Nah, maka mulailah dia membunuh orang yang kafir, keutamaan. Membunuh dan memerangi tauhid, keutamaan. Berarti halal darahnya para polisi, para tentara itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini berbahaya seperti ini. Maka orang-orang tua wajib untuk mengawasi anak, kamu belajar apa? Ya. Jangan sekedar penampilan saja, tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh orang ini. Oleh karena itu, kenapa bermunculan anak-anak muda yang mereka itu semangat dengan alasan ingin berjihad, tapi akhir-akhirnya melakukan bom bunuh diri? Di mana di dalam nas Al-Qur'anul Karim, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghalalkan untuk melakukan bom bunuh diri itu di mana? Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis. Apalagi kemudian menyebabkan terbunuhnya orang-orang yang tidak dihalalkan untuk ditumpahkan darah-darah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang sampai anak-anak yang terbunuh, kadang-kadang dari kaum muslimin, bahkan terkadang dari orang-orang kafir pun, meskipun mereka itu kafir, tidak semua yang namanya kafir itu halal darahnya. Kalau seandainya setiap yang kafir itu halal darahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membunuh semua orang Yahudi yang ada di Madinah. Namun tidak demikian cara memahami Islam. Namun doktrin yang sesat inilah yang berbahaya, akan menumbuhkan para teroris. Di saat mereka masih muda, tidak terbimbing dengan keyakinan yang hak tentang agamanya, ini berbahaya. Sampai ada seorang yang juga sudah mati melakukan pengeboman. Sebelum dia melakukan pengeboman bunuh diri, dia menyuting dirinya, membuat video singkat yang ditujukan kepada istrinya. Dia mengatakan di dalam video tersebut ada bahasa-bahasa Jawanya bahwa, wahai istriku, apabila video ini telah sampai kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang bidadari. Dari mana kamu tahu? Surga itu punyamu. Kamu yang mengatur orang masuk surga, orang masuk neraka. Nah, karena doktrin dia menyangka bahwa seorang melakukan pengeboman bunuh diri yang menyebabkan matinya orang-orang dianggap kafir adalah syahid, masuk ke dalam surga. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, "Man qatala nafsahu bihadidatin udhiba biha yaumil qiyamah khalidan mukhalladan." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah besi, maka dia akan disiksa pada yaumul qiyamah di dalam neraka. Dan mereka kekal di dalam neraka billah. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, hati-hati. Banyak sekarang ini orang-orang yang sering mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Islam, namun pada hakikatnya mereka telah salah alamat dalam mempelajari Islam, salah dalam memahami Al-Quran, salah dalam memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati min ummati unasun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yakhrujuna min ad-din kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyah." Akan muncul di kalangan umatku ini satu kaum, mereka rajin membaca Al-Qur'an, mereka rajin beribadah, tapi bacaan Qur'annya tidak melewati kerongkongannya, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Mereka ini keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Sampai Nabi mengatakan, wala in adraktuhum la aqtulannahum qatl 'ad. Kalau seandainya aku menemukan mereka itu, aku akan bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, penting untuk mengarahkan diri kita, demikian pula generasi kita, kemana mereka belajar. Apakah mereka belajar Islam yang sahih, atau jangan sampai mereka terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya kira sampai di sini yang bisa saya sampaikan, karena waktu Isya telah masuk. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi pencerahan bagi kita sekalian, dan menambah ilmu dan keimanan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.